Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama izinkan kami untuk menghaturkan permohonan maaf karena sebenarnya jadwal malam ini adalah jadwal yang dinanti-nanti para penuntut ilmu di seluruh Nusantara. Ya, bahkan mungkin dunia. Nah, karena yang seharusnya mengisi malam hari ini adalah waliduna, ya, wa ustazuna al-mukarram Abu Abdillah Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Namun karena beliau ada uzur, sehingga izinkan kami yang kecil ini untuk menggantikan, ya, sementara waktu mengisi kekosongan dari jadwal beliau. Adapun kitab yang akan kita baca adalah yang kita bahas, kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Naam, karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab adabul muallim wal mutaallim. Adab bagi seorang penuntut ilmu, seorang murid, dan adab bagi orang yang memberikan ilmu. Nah, seorang guru, seorang pembimbing. Kita masih dalam pembahasan adab bagi para penuntut ilmu, para murid. Barakallahu fikum. Naam. Terakhir, beliau menyebutkan bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu memutus semua segala macam kesibukan di luar dari mencari ilmu. Naam. Sebisa mungkin, ya. Barakallahu fikum. Kalau memang hal itu dimudahkan bagi dia. Nah. Barakallahu fikum. Kecuali para penuntut ilmu yang memang sudah berkeluarga, maka mau tidak mau dia harus membagi waktunya. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alal muta'allimi ay yulqa zimamahu ilal mu'allimi ilqa'al maridi zimamahu lit-tabibi. Naam, kata beliau, termasuk, ya, yang dianjurkan, yang diharuskan bagi para penuntut ilmu, dia menyerahkan kendali dalam menuntut ilmunya kepada muallim, kepada gurunya, kepada pembimbingnya. Dalam hal barakallahu fikum, na'am, ya, menuntut ilmunya, dia serahkan semuanya kepada al-muallim. Seperti orang yang sakit melemparkan kendali dirinya kepada seorang tabib atau seorang dokter. Nah, dia tentu akan mendengar, taat, dan pasrah. Barakallahu fikum. Ketika dokter mengatakan, "Mas, Anda sementara waktu tidak boleh bermain futsal. Tidak boleh ya makan sate. Tidak boleh ya minum kopi." Padahal ketiga perkara tadi adalah sesuatu yang menjadi paling favorit dia. Olahraga paling senang futsal. Makan paling senang sate. Sekali duduk dia bisa menghabiskan 50 tusuk. Nah, ya. Tapi sate kelinci. Barakallahu fikum. Nah. Minuman paling senang dia yang namanya kopi. Tapi karena kata dokter, ketika dia berobat, itu semua sementara dipantang bagi dia, tidak boleh, maka tentu dia akan menuruti. Ya, sami'na wa ata'na. Jih, Pak Dokter, ya, saya siap melaksanakan, yang penting sehat. Nah, maka demikian juga seorang talib ketika dia menimba ilmu dari seorang guru. Kalau kata gurunya, catat tasrifan ini ya, 20 lembar, besok harus sudah dikumpul di meja saya. Ya, ya sudah, sami'na wa ata'na ya Ustaz. Nah, ya. Sudah, dia kerjakan. Ya, enggak ngerutu di belakang. Ya, Ustaz dikejam kali ya kan. Enggak mikir dia, kita ini banyak pelajaran. Ya, selesai saja habis isya. 20 lembar itu, ya, na'am. Apalagi kita yang baru belajar. Ya, na'am. Satu tasrifan aja kita kayak mengukir di atas batu. Wah, lama kali ya kan, na'am. Satu kata saja dihapus sampai 15 kali. Salah lagi. Ya, na'am. 20 lembar, paling gak sampai subuh itu pun baru 5 lembar selesai. Ya, na'am. Seorang talib yang barakallahu fikum sayyid yang ingin berhasil, dia jalani itu, dijabani semua. Naam, barakallahu fikum. Iya. Dan hal-hal yang lain, dia serahkan kendali dalam menuntut ilmu kepada gurunya. Nah, kalau kata gurunya, jangan pulang. Enggak ada liburan kita tahun ini. Lanjut 2 tahun belajar. Sami'na wa ata'na. Nah, ya kan? Pandemi sudah menggila sekarang, ya. Tempat yang teraman pondok pesantren. Barakallahu fikum. Enggak pulang, lanjut kita. 2 tahun. Banyak doa di pondok, insyaallah Allah mudahkan setelah 2 tahun pandemi selesai. Allahumma jangan 2 tahun, lamaan. Contoh aja ya. Jangan 2 tahun, lama ya. Nah, kalau bisa, barakallahu fikum, besok selesai pandemi ini kan. Nah, amin. Itu yang bagus ya. Itu permintaan kita dalam posisi kita sebagai seorang hamba. Kita enggak tahu mana yang terbaik ya, untuk negeri ini, untuk umat manusia. Kita yakin apa yang Allah pilihkan untuk kita itu yang terbaik, ya. Nah, entah panjang atau pendek pandemi ini, kita yakini saja akan banyak hikmah di balik itu. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim itu di antara adab seorang penuntut ilmu, ya. Dia pasrah dengan arahan, dengan tuntunan dari gurunya. Fayatawadu lahu wa yubalighu fi khidmatihi. Hendaknya dia bersikap tawadu kepada gurunya dan bersungguh-sungguh dalam melayani gurunya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi walaupun Anda sudah belajar di mana-mana, barakallahu fikum, ya, Quran sudah hatam, hafal semua, mutqin, mumtaz, nah, ya, ustadz yang di depan baru 10 juz misal, ya, nah, sehingga ketika dia melihat ustadznya kok sering salah-salah baca ayatnya, ya kan? Nah, jangan merasa sombong, ya. Barakallahu fikum. Nah, tetap harus bersikap tawadu. Ya. Begitu juga barakallahu fikum ilmu-ilmu yang lain. Mungkin dia lebih unggul barakallahu fikum dari gurunya. Tapi ketika dia berada di dalam majelis sang guru tadi, dia harus menunjukkan dirinya sebagai seorang murid. Nah, ya, bukan menampakkan dirinya orang yang lebih hebat daripada gurunya. Dan hendaknya, kata beliau, dia bersungguh-sungguh dalam mengkhidmat, melayani gurunya. Barakallahu fikum. Beliau mencontohkan, waqad kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu ya'khudhu birikabi Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wa yaqulu hakadha umirna an naf'ala bil ulama'i. Dan sungguh, kata beliau, dahulu sahabat Ibnu Abbas, ya, beliau adalah orang yang mulia, orang yang terhormat. Dari sisi nasabnya beliau masih keluarga Nabi, Ahlu Bait. Dari sisi ilmunya, barakallahu fikum, juga sangat luas. Tapi ketika beliau berhadapan dengan sahabat yang lebih senior, ya, yang lebih barakallahu fikum na'am, tua, maka beliau menunjukkan sikapnya. Beliau mengambil tali kekang milik sahabat Zaid ibnu Thabit dan beliau mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk melakukan penghormatan seperti ini kepada para ulama. Nah, ya, barakallahu fikum. Padahal mungkin barakallahu fikum menurut sebagian pihak, ya, Ibnu Abbas tidak perlu melakukan tindakan seperti itu karena kedudukannya yang tinggi dari sisi nasab. Nah, tapi begitulah generasi terdahulu mendidik kita untuk memiliki karakter, ya, karakter yang mulia, karakter yang barakallahu fikum na'am utama, akhlakul karimah. Nah, kita bersikap dengan para alim yang lebih senior, ya, kita hendaknya tahu diri dan menunjukkan penghormatan kita dan pelayanan kita kepada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Dan hal ini barakallahu fikum ternyata juga menjadi pendidikan karakter di tengah-tengah, ya, khalifah. Naam. Sekelas Al-Ma'mun. Yang kita tahu, Al-Ma'mun itu banyaknya negatif. raja yang zalim. Raja yang tidak punya belas kasihan. Ya kan? Begitu banyak para ulama yang tewas karena perintahnya. Tapi sekali lagi barakallahu fikum, ya. Kita tidak bisa memungkiri dalam buku-buku sejarah barakallahu fikum ada karakter-karakter yang barakallahu fikum baik pada diri beliau. Dinukilkan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikhul Baghdad jilid 15 halaman 14 pada terjemahnya Al-Imam Al-Adib An-Nahwi Imamul Kufiyyin fin Nahwi Yahya Ibn Ziyad Al-Farra Al-Kufi. Nah, pada terjemahnya Imam Al-Farra. Ya, beliau. Beliau adalah seorang imam, seorang sastrawan, ahli nahwu. Nah, beliau adalah tokohnya ulama nahwu di Kufah. Nah, pada terjemahnya beliau disebutkan bahwa Khalifah Al-Ma'mun memasrahkan pendidikan dua putra mahkota kepada Al-Farra. Nah, Al-Farra ditunjuk sebagai guru yang mendidik dua pangeran. Ya, yang mengajari dua pangeran, khususnya bahasa Arab. Nah, itu menunjukkan yang pertama, barakallahu fikum, ya, bagaimana semangat mereka untuk mempelajari bahasa Arab. Paham ya? Padahal mereka adalah orang Arab. Nah, ya, dan bahasanya barakallahu fikum masih bagus saat itu. Nah, barakallahu fikum. Tetapi dari pihak kerajaan tetap memberikan pendidikan kepada para pangeran tetap harus belajar bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Ya, apalagi kita orang-orang yang ajam. Barakallahu fikum. Naam. Mempelajari bahasa Arab, barakallahu fikum, adalah sebuah keharusan bagi kita ketika kita ingin mempelajari agama ini. Naam. Karena mayoritas kitab-kitab yang menjadi induk pembahasan dalam agama ini ditulis dalam bahasa Arab. Ya. Naam. Sehingga kalau kita ingin paham, ya kita harus mengerti bahasa Arab, barakallahu fikum. Naam. Itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para penuntut ilmu ya harus punya semangat yang ya membaca untuk bisa memahami dan mengerti bahasa Arab barakallahu fikum sesuai dengan kadar yang diperlukan. Nah, ya, pihak kerajaan saja tetap memerintahkan dua putra mahkota barakallahu fikum, na'am, pangeran untuk belajar bahasa Arab. Tayyib. Kemudian pada suatu hari, Al-Farra setelah selesai mengajar dua pangeran tadi, beliau keluar ingin ya menyelesaikan hajahnya. Beliau ada keperluan, na'am, beliau keluar. Ustadz izin dulu ya, pelajaran kita hari ini selesai, na'am. Ustaz mau keluar sebentar, ada keperluan. Maka kedua pangeran ini, barakallahu fikum, ya, langsung berlari, kejar-kejaran, barakallahu fikum, dengan saudaranya, na'am, untuk mengambil sandalnya Al-Farra, dan memakaikannya kepada sang guru. Ya, padahal mereka pangeran. Na'am, ya. Kalau dalam barakallahu fikum protokol kerajaan itu enggak boleh. Paham ya? Nah. Itu keturunan raja itu. Ini cuman guru biasa. Ya, nah, bayaran. Tapi kedua pangeran ini ya, saling rebutan, berdua ini lomba, nah, untuk ngambil sandal gurunya dan dipakaikan kepada gurunya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian akhirnya tengkar, ya, kedua orang ini tengkar, ribut. Aku dulu, kamu ini. Nah, ya, ribut, ya biasa. Dua bersaudara, apalagi usianya berdekatan, ya, barakallahu fikum. Nah, itu sudah biasa. Apalagi ketika persaingan antara keduanya sangat sengit, barakallahu fikum. Nah, kemudian akhirnya kedua orang ini, barakallahu fikum, sepakat, ya sudah gini aja, ya. Kita satu-satu. Kamu ngambil satu sandal guru, ya, saya ambil satu, kita pakaikan bersama-sama. Nah, semuanya tunduk, ya, makilkan sandal gurunya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Dan makmun, beliau punya orang khusus. Itu diawasi, ya. Nah, namanya kerajaan, segala gerak-gerik, pergerakan, itu diawasi. Apalagi pada masa Al-Ma'mun. Ya, kekhawatiran adanya gerakan separatis, naam, macam-macam. Apalagi pendidik seorang pangeran. Itu mesti diawasi. Ada yang awasi. Pangeran suruh makilin sandal ini. Ya, nggak tahu ceritanya. Ya, kurang ajar ini si Farouk ini. Ya, pangeran suruh makilin sandal. Apa dia merasa dia akan menjadi raja? Wah, gitu ya. Nah, akhirnya dilaporkan. Ya, dilaporkanlah kasus ini kepada Al-Ma'mun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Al-Ma'mun memanggil Al-Farra. Tatkala Al-Farra sudah masuk, Al-Ma'mun, ya, dengan kewibawaannya bertanya kepada Al-Farra. Man a'azzun nas? Al-Farra, aku bertanya kepada kamu. Manusia yang paling mulia itu siapa? Qala ma a'rifu ahadan a'azza min amiril mu'minin. Maka Al-Farra menjawab, wahai baginda raja, saya tidak mengetahui seorang pun di kalangan manusia yang lebih mulia daripada Amirul Mukminin, daripada Anda. Andalah yang paling mulia. Nah. Qala, bala. Al-Ma'mun mengatakan, tentu. Harusnya memang begitu. Ya. Seorang raja adalah yang paling mulia. Naam, di kalangan rakyatnya. Man idza nahaba taqatala ala taqdimi na'alaihi waliya ahdil muslimin hatta radiya kullun minhuma ayyuqaddima lahu. Nah, ditanya sama beliau, disindir kejadian tadi. Terus siapakah orang yang ketika dia ingin keluar, ya, ada dua orang putra mahkota yang bakal menggantikan aku. Nah, hampir bertengkar untuk memakaikan kedua sandalnya. Siapa orang itu? Waduh, ketahuan. Ya, kebeter itu si Farouk. Nah, ini repot kalau ada orang yang, ya, berniat tidak baik, naam, habislah dia. Ya, itu tindakan yang tidak sopan dalam kerajaan. Barakallahu fikum. Nah, ini mau cari alasan apa? Maka Al-Farra mengatakan, qala ya amiral mu'minin, laqad aradtu man'ahuma min dhalika. Walakin khashitu an adfa'ahuma an makramatin sabaqa ilaiha. Al-Farouq mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya hendak melarang mereka berdua untuk melakukan tindakan tadi, ya. Nah, karena secara protokol menurut dia itu enggak boleh. Saya enggak pengen. Nah, cuman kata beliau, saya khawatir, ya. Dengan saya melarang tadi, akhirnya saya menghilangkan satu karakter yang mulia. Ya, salah satu sifat yang terhormat. Sehingga mereka kehilangan sifat itu sejak kecil, wahai baginda. Nah. Wa uksiru nufusahuma an syarifatin hirsan alaiha. Dan saya khawatir mematahkan jiwa-jiwa mereka dari satu sifat yang mulia. Nah, ketika mereka sedang semangat-semangatnya, saya larang, ya, jangan diulangi lagi yang kayak gitu, ya. Guru bisa kena penggal nanti. Ya kan? Nah, janganlah kalian, ya. Nah, enggak, ya. Saya khawatir kalau saya larang, malah mereka down. Nah, akhirnya apa? Kembali kepada sifat jababirah. Orang yang sombong, orang yang angku. Beliau enggak ingin murid-muridnya seperti itu. Nah, ya. Jadi, ternyata itulah karakter seorang guru yang top. Dia ngajar nahu, tapi bukan nahu saja yang diajarkan. Paham ya? Tapi karakter-karakter yang mulia, karakter-karakter yang tangguh, karakter-karakter yang baik, dia sisipkan di situ. Di luar dari jam pelajaran, banyak yang pelajaran yang lebih hebat lagi yang diajarkan. Itu baru sosok seorang murabbi. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian beliau menyampaikan sebuah dalil. Waqad ruwiya an Ibni Abbasin annahu amsaka lil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma rikabahuma hatta kharaja min indih. Dan diriwayatkan wahai baginda, ya, dari Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini kakeknya Al-Ma'mun, ya kan? Kan Abbasi, ya. Nah, pinter Al-Farra. Pakai nama mbah-mbahnya. Pinter. Ya. Kalau udah nama Ibnu Abbas, mbah-mbahku dulu ternyata kayak gitu, ya. Nah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau pernah, ya, memegang tali kekang Al-Hasan dan Al-Husain, ya, tali kekang dua kendaraan anak ini, Al-Hasan dan Al-Husain. Sampai keluar dari tempat beliau. Nah, jadi Al-Hasan Husain naik kuda, Ibnu Abbas megang. Santer, ya. Beliau di bawah. Padahal Ibnu Abbas lebih tua. Ya. Nah, jadi beliau enggak merasa lebih tua yang kecil-kecil ini, ya. Barakallahu fikum. Naam, harus tunduk kepada dia. Tapi dia menyadari, ini yang kecil-kecil ini bukan sembarang kecil-kecil ini. Dia adalah dua orang cucu Nabi, Raihanatuhu. Naam, ya. Perlipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua anak kecil ini mulia, bukan orang sembarangan. Nah. Kemudian faqala lahu ba'dul man habara. Maka sebagian orang yang melihat kejadian itu berkomentar. Nah. Atamsiku li hadzainil hadizaini rikabaihima wa anta asannu minhuma. Tanda tanya. Ya, menurut dia kok enggak pas, ya. Wahai Ibnu Abbas, apakah engkau menarik dua tali kekang kendaraan dua anak muda ini yang masih muda, padahal kan anda lebih tua. Harusnya, ya kan, mereka yang menarik. Nah, anda di atas. Barakallahu fikum. Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, uskut ya jahil. Langsung di skak sama Ibnu Abbas, ya, langsung dibungkam. Orang bodoh, diam kamu. Naam. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa zawul fadli. Ini kutipan yang barakallahu fikum, bagus ya, antum catat. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa zawul fadli. Kata Ibnu Abbas, tidak akan bisa mengetahui keutamaan orang yang utama kecuali orang yang memiliki keutamaan pula. La ya'riful fadla li ahlil fadli illa zawul fadli. Nah, artinya apa ya kawan? Orang-orang yang bisa menghormati ya keutamaan orang lain, dia itu adalah orang yang terhormat. Ya. Ketika Anda bisa menghormati guru Anda, ketika Anda bisa menghormati orang tua Anda, ketika Anda menghormati orang yang lebih tua daripada Anda, menunjukkan Anda orang terhormat. Nah, tapi sebaliknya, orang yang tidak pandai ya, menghormati orang-orang yang memiliki keutamaan, menunjukkan dia orang yang kerdil, orang yang kecil. Nah, ya, jiwanya kecil. Jadi ketika kita semakin tafaham, ya, berusaha melembungkan diri kita, maka kita akan semakin kecil. Ya, kayak kodok itu. Ya kan? Naam. Ketika itu melebihi batasan, meledak. Ya enggak? Mati itu kodok. Naam. Begitulah orang ketika dia terlalu tinggi mengangkat dirinya dan menganggap remeh orang lain. Ya, barakallahu. Naam. Entah karena usianya, barakallahu fikum. Ustaz muda, ini ustaz muda. Saya ini, ya, lebih dulu ngaji. Saya ini teman bapaknya. Naam. Saya ingat dulu waktu dia lahir kok, ya. Nah, akikohannya, saya datang mengunjungi orang tuanya. Nah, dia ini ustaz kemarin sore, ya. Nah, untuk apa saya menghormati dia? Nah, untuk apa saya memuliakan dia? Dia masih anak ingusan. Nah, nggak usah diperhatikan, nggak usah di, ya, dianggap. Nah, barakallahu. Iya, dia memang ustaz muda. Tapi mulai semenjak usia PAUD sampai dia sekarang, dia menuntut ilmu. Dan kita yang sudah tua-tua, ya dari semenjak dia lahir sampai sekarang masih di jalan jualan bakso, jualan mie ayam. Keliling kemana-mana. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Bahkan sekarang sudah jalan mengaji. Sudah jarang taklim. Dulu waktu dia masih kecil. Masih sering ikut darus am. Masih sering ikut darus khas. Naam. Sekarang makin tua makin jauh. Makin gak pernah ikut pengajian. Makin jarang ikut darus. Ya. Apa yang mau Anda sombongkan? Dia ustadz muda, saya lebih senior, saya ini sumur dengan bapaknya. Nah, itu kebanyakan yang terjadi. Pada kudama, ya, orang-orang lama, barakallahu fikum, yang menganggap dirinya sebagai senior, ketika ada para tulab yang baru keluar dari pondok pesantren, tadi, perasaan dia. Ya, ini ustadz muda, kamu jangan sok lah di hadapan saya ya. Jangan sok ngatur-ngatur kamu. Hah, lupa dengan bimbingan tadi. Ya, kepada seorang mu'alim, Anda harus tahu posisi Anda. Nah, ya. Anda lepaskan kendali tadi, serahkan kepada dia sebagaimana orang yang sakit membimbing. Orang yang, sebagaimana seorang tabib membimbing orang yang sakit. Nah, sehingga ketika ustadz muda tadi punya arahan demikian, ya, punya barakallahu fikum ide demikian. Nah, ya, jangan menyombongkan diri, saya ini lebih lama mengaji daripada kamu, ya. Kamu jangan sok-sok ngatur kamu. Ya, kamu harus tahu diri. Yang harus tahu diri itu siapa? Pak Ivan ya. Nah, barakallahu fikum. Man anta waman Ibnu Abbas? Ayo. Siapa Anda? Siapa Ibnu Abbas? Barakallahu fikum. Ibnu Abbas bagaimana dia menghadapi anak kecil Hasan dan Husain? Ya, dua putra mahkota. Bagaimana dia mensikapi Al-Farra? Lihat seseorang itu dari keutamaannya. Ya, jangan lihat zatnya. Hanya gara-gara barakallahu fikum Anda tidak cocok dengan bapaknya, kles sama bapaknya ustaz muda tadi, ya, entah urusan bisnis, entah ada hasad apa, entah ada iri apa, akhirnya apa? Anaknya kena imbasnya. Naam. Enggak suka, ya. Barakallahu fikum. Naam. Enggak menganggap. Baik. Man anta waman Ibnu Abbas? Waman ibnai khalifah. Nah, itu sudah pola berpikirnya itu terbalik. Kenapa? Karena lama enggak taklim tadi. Lama enggak ngaji tadi. Ya, akhirnya apa? Mensikapi dengan perasaan, dengan emosi. Barakallahu fikum. Nah, dengan perasaan sombong. Karena merasa apa? Saya lebih lama mengaji daripada kamu anak ingusan. Nah. Ya. Ustadz muda. Nah. Paham ya, Ikhwan? Baik, kita lanjutkan. Setelah mendengarkan penuturan dari Al-Farra, ya, maka tentu kita dan Al-Farra menanti-nanti apa sikap Al-Ma'mun. Nah, apakah dia akan marah besar atau sebaliknya memberikan penghormatan kepada Al-Farra? Maka Al-Farra, maka Al-Ma'mun mengatakan, faqala lahu Al-Ma'mun, lau mana'tahuma an dzalika la auja'tuka lauman wa 'itaban. Nah, lega Al-Farra. Al-Ma'mun mengatakan, kalau seandainya kamu tadi melarang kedua putraku untuk memakaikan sendal kepadamu, nam, kamu pasti akan sakit, ya, nam, dengan, ya, hardikanku dan kata-kata. Nah, tak jamin kamu akan apa? Shock. Tak marahin kamu kalau berani melarang anakku melakukan hal itu padamu. Wa alzamtuka zamban ma waba'a ma fa'alahu min syarafihima. Dan aku akan membuat kamu merasa terus berdosa karena perbuatan kamu. Setelah itu Al-Ma'mun mengatakan, apa yang dilakukan oleh kedua putraku sama sekali tidak akan, ya, menurunkan derajat kemuliaan mereka. Nah, dengan memakaikan dua sandal itu kepadamu, aku tidak merasa kedua putraku akan terhina. Bal rufi amin qadrihima. Bahkan dengan tindakan itu aku yakin kedua putraku akan semakin tinggi derajatnya. Al-Ma'mun. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dia tahu karakter-karakter yang mulia tadi, barakallahu fikum. Nah, laqad, ya, wa laqad sabatat li makhilatal firasah bi fi'lihima. Dan sungguh firasatku, naam, sudah bisa, ya, menghayalkan hal itu pada kedua putraku. Artinya beliau sudah dengan melihat tindakan kedua putranya tadi, harapannya besar. Di masa yang depan akan jadi orang yang hebat. Barakallahu fikum. Naam. Ini ucapan beliau yang barakallahu fikum bagus. Kata beliau, Al-Ma'mun, falaisa yakburu, falaisa yakburu. Asal kata dari kaburo yakburu. Falaisa yakburu ar-rajulu wa in kana kabiran an salatin. Nah, kata beliau, seorang itu tidak akan menjadi besar walaupun dia adalah orang yang besar. Ya. Barakallahu fikum, sampai dia melakukan tiga perkara. Antawadu'ihi li sultanihi. Antawadu'ihi li sultanihi. Naam. Ketawadu'an dia pada penguasanya. Ya, jadi dia menghormati penguasanya, tawadhu kepada penguasanya. Barakallahu fikum, naam. Maka dia akan menjadi orang yang besar. Wa walidihi. Dan ketawadhuan dia pada orang tuanya. Ya. Jadi, walaupun dia orang yang besar, ketika dia berhadapan dengan kedua orang tuanya, seperti anak kecil. Ya. Dia adalah orang terkaya di Indonesia. Misal, ya kan? Tapi kalau sudah ketemu sama orang tuanya, wah sudah. Ya, membungkuk-bungkuk. Barakallahu fikum, ya. Orang tuanya ngomong, ada apa ibu? Naam. Ada apa ayah? Ya, naam. Hormatannya luar biasa. Barakallahu fikum, naam. Itu orang besar yang akan besar. Tapi kalau dia orang besar, tidak punya kebesaran hati dalam berhadapan dengan orang tuanya, ya, barakallahu fikum, tayyib, karena dia merasa sudah menjadi orang yang sukses, dan dia punya dendam kepada kedua orang tuanya. Merasa pada masa kecil dulu dia berjuang sendiri, bisa sukses seperti ini, ya, kalian menelantarkan aku. Naam. Enggak ada penghormatan untuk kalian. Wala karamah. Itu bukan orang yang besar. Ya. Nah, orang yang kecil. Orang yang kerdil. Kemudian kata beliau, wa muallimihi al-ilma. Wa muallimihi al-ilma. Nah. Sampai dia tawadhu kepada gurunya yang mengajarkan dia ilmu. Jadi orang itu tidak akan menjadi besar, walaupun dia orang yang besar, sampai dia memiliki sikap tawadhu kepada penguasanya, kepada orang tuanya, kepada gurunya. Kalau Anda memiliki sikap tawadhu kepada tiga orang ini, Anda akan menjadi orang yang besar. Nah, itu pernyataan Al-Ma'mun. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian, ya, kata Al-Ma'mun, waqad awadtuhuma bima fa'alahu 20,000 dinaran walaka 10,000 dirham. Ya, ala husni adabika lahuma. Kedua putraku, karena perbuatan mereka berdua yang begitu bagus, aku berikan hadiah 10,000 dinar dan engkau aku berikan, ya, 20,000 dinar dan kau aku belikan 10,000 dirham. Nah, barakallahu fikum. Jadi putranya berdua dapat 20,000 dinar, Al-Farra dapat 10,000 dirham. Barakallahu fikum. Nah, Al-Muhim, barakallahu fikum, itu pendidikan yang ada di dalam kerajaan. Ya. Nah, pendidikan tentu pendidikan yang kualitas, barakallahu fikum. Seperti itu raja-raja mendidik putranya. Nah, harus memiliki sikap menghormati para ulama, ya, orang-orang berilmu. Barakallahu fikum. Nah, jangan kita lupakan adab yang satu ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita lanjutkan. Wa mata takabbara al-muta'allimu ay yastafida min ghairi mausufin bitaqaddumi fahuwa jahil li'anna al-hikmata dalatul mu'min aynama wajadaha akhadaha wal yada' ra'yahu li ra'yi mu'allimihi fa inna khata' al mu'allim anfa lil muta'allim min sawabi nafsihi. Kata beliau, dan tatkala seorang penuntut ilmu itu merasa besar, merasa sombong untuk mengambil faedah dari orang yang tidak disifati dengan ya kelebihannya. Nah, artinya dia tidak mau mengambil ilmu dari seorang guru karena apa? Kurang terkenal. Ya. Ustadz itu enggak LC sih. Jadi anak agak ya enggak semangat belajar dari dia. Enggak LC soalnya. Anak itu pengennya cari guru yang LC-LC, ya kan? Apa itu? Lucu sekali. Nah. Dia sukanya cari ustadz yang lucu-lucu. Artinya apa? Barakallahu fikum, ya punya gelar. Ya. Naam. Atau paling tidak ya pernah belajarlah ke luar negeri, ke Yaman kek, ke Mesir kek, ke Maroko kek, ke Sudan kek. Pokoknya yang tamatan luar negeri, itu yakin pasti berkualitas. Ya. Naam. Tanya saja yang sama tamatan luar negeri, apakah seperti itu kenyataannya? Ya. Barakallahu fiik. Tanya saja. Apa kata beliau? Fahuwa jahil. Anda orang yang bodoh. Nah, paham ya? Ketika Anda tidak mau mengambil ilmu dari seorang guru karena apa? Kurang tenar. Ya. Enggak terkenal. Ustaz siapa? Ustaz nyantum? Ustaz Abu Sufyan Al-Musi. Siapa ya? Nah. Misal ya. Nah, Ustaz mana itu? Tamatan mana? Mesir? Madinah? Hah? Tamatan apa? Sudan apa Maroko? Enggak sih, tamatan Sidayu. Sidayu itu daerah mana itu? Enggak tahu pula dia Sidayu, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Iya, itu sebelah mananya Timur Leste. Ngenyek kali ini orang, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Iya. Padahal Sidayu itu kotanya yang sangat indah, ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Namanya aja Sidayu, ayu-ayu, ya kan? Bagus-bagus isinya itu. Barakallahu fikum. Tapi ini orang, wah, ya. Terlalu orang ini ya, parah dia menghina. Barakallahu fikum. Nah. Hai. Nah. Jadi ketika seseorang itu tidak mau menuntut ilmu hanya karena orang ini barakallahu fikum ya, tidak memiliki sesuatu yang terdepan, artinya tidak terkenal atau bukan lulusan luar, dia tidak mau, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena hikmah itu bagaikan barang hilang bagi orang yang beriman. Dimanapun dia mendapatkannya akan dia ambil. Nah, kita andai kata barang kita hilang. Ya, kita punya jam dikasih kakek kita, ini jam sangat bersejarah turun temurun, ya. Dan kalau dinominalkan diuangkan juga nggak sembarangan, ya. Nah, bisa sampai 2 miliar harganya, Richard Mille mereknya, ya kan? Nah, bukan jam sembarangan, ya. Atau Rolex Daytona, barakallahu fikum. Nah, ya, mahal ini. Hilang. Anda cari-cari ternyata apa? Ada di atas kotoran kerbau. Apakah Anda biarkan jam yang 2 miliar tadi tidak ada ambil? Hah? Ya, jangankan di kotoran kerbau, dalam sepiteng pun Anda selami, ya kan? Ya enggak? Nah, 2 miliar punya sejarah dalam keluarga. Ya, sepiteng pun dia selami barakallahu fikum. Nah, tahu ya sepiteng ya? Nah, septic tank. Nah, ya, barakallahu fikum. Dia selami. Itu yang namanya hikmah. Yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Paham? Dimanapun dia mendapatkan hikmah tadi, dia ambil. Tapi ingat, ada satu catatan penting. Bedakan antara menerima ilmu dengan mencari ilmu. Menerima hikmah dengan mencari hikmah. Menerima hikmah dari siapapun. Ya, Anda terima. Kalau itu benar, Anda ambil. Siapapun. Hatta iblis. Nam, hatta syaitan. Kalau dia mengatakan hal yang benar, kita terima. Tapi untuk mencarinya, harus dicari dari ahlil hikmah. Ahlil hak. Paham? Ya, Anda pengen menuntut ilmu nahu. Ya, nah, dari siapa ya, akhi? Itu dari Ustaz Naam pondok teroris misal, ya kan? Nah, jangan ya, akhi. Oh, ya akhi, ya. Al-hikmah dhalatul mu'min aina wajadaha akhadha. Anta salah dalam memahami. Itu dalam hal menerima. Kalau mencari harus dari yang benar. Ya, kalau mencari harus dari yang benar. Nah, kalau menerima dari siapapun, kalau itu benar Anda terima. Hatta itu dari barakallahu fikum orang yang jahat. Kalau memang benar perkataannya, Anda ambil. Ada orang yang mabuk. Ya, teman Anda. Anda lagi pusing. Anda ikut mabuk ya sama ente. Nah, dia bilang, kamu tuh mantan santri, ya kan? Jangan mabuk lah, biar aku aja yang mabuk. Wah. Nah. Iya. Perkataannya benar. Anda terima? Harus diterima. Ya, jangan dibantah. Enti aja mabuk, sok-sokan melarang saya mabuk, ya. Man anta wa man ana. Nah. Barakallahu fikum. Tidak, ya. Jadi harus dibedakan. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, hendaknya dia meninggalkan pendapatnya karena pendapat gurunya. Ketika Anda belajar kepada sang guru tadi. Ya, ketika Anda punya pendapat berseberangan dengan pendapat guru Anda, maka Anda ambil pendapat guru Anda. Nah, barakallahu fikum. Dalam bab nahu, mana ada khilaf. Nah, Anda mungkin sebelumnya pernah belajar atau pernah membaca, pernah membahas. Barakallahu fikum, Anda berpendapat beda. Ya, nah barakallahu fikum. Maka termasuk adab ketika itu Anda harus mengikuti pendapatnya. Nah, ketika Anda masih belajar. Tapi kalau Anda sudah mengajar, ya Anda tinggal kembangkan. Atau guru Anda punya metode sendiri dalam mengajar. Barakallahu fikum. Ya, nah metode tadi menulis, ya sorof barakallahu fikum sampai berpuluh-puluh lembar gitu. Barakallahu fikum. Menurut Anda, wah ini enggak pas, ya kan? Santrinya baru-baru sulit menulis. Nah, masa disuruh menulis berlembar-lembar seperti itu, ya? Bisa bengkak tangan mereka. Nah, jadi Anda instruksi. Ustaz, jangan banyak-banyak dong ngasih PR-nya, ya. Kita ini orang yang masih, ya, baru belajar menulis. Nah, itu lancang. Pak Yohan, ya. Nah, jadi ketika guru Anda punya satu pendapat, dan Anda punya pendapat yang lain, dan Anda masih belajar bersama dia, tinggalkan untuk sementara pendapat Anda. Nah, nanti kalau sudah Anda tamat, selesai, Anda punya pondok pesantren sendiri, maka silakan dibahas, dikaji. Kenapa kata beliau, fa inna khata al muallim anfa lil muta'allim min sawabi nafsih. Karena kesalahan seorang guru itu lebih bermanfaat bagi seorang murid ketika dia merasa benar. Nah, ini dalam lagi. Guru yang salah itu lebih bermanfaat bagi murid daripada benarnya murid. Ini dalam. Ya. Dari mana hikmahnya? Barakallahu fikum. Dari sisi, ya, sang murid tadi bisa mengambil ibrah dari kesalahan gurunya. Paham ya? Nah, dari kesalahan gurunya dia pelajari, ya, asbabnya, dia pelajari pemicunya apa, barakallahu fikum, sehingga dia bisa mengambil pelajaran, dia tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama seperti gurunya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tanpa harus dia merasakan kesalahan yang dirasakan oleh gurunya. Jadi ketika guru salah, itu sangat bermanfaat bagi murid. Dari sisi apa? Dia bisa mengambil ibrah. Nah, agar dia tidak salah seperti gurunya. Atau dia bisa, barakallahu fikum, membahas lebih dalam. Ya. Nah, dari kesalahan gurunya itu menjadi batu loncatan bagi dia. Untuk apa? Lebih paham. Oh, ternyata seperti ini, ya. Oh, ternyata Ustadz kemarin, ya, terburu-buru. Nah, maksudnya di situ. Bukan berarti, barakallahu fikum, guru yang salah, ya, naam, tetap dia ikuti. Bukan. Artinya, kesalahan guru tadi dijadikan ibrah bagi dia, barakallahu fikum, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, dari apa yang terjadi pada gurunya. Daripada ketika seorang talib merasa benar, apa mudaratnya? Mudaratnya yang pertama, dia akan besar kepala. Nah, ya. Dia akan besar kepala, barakallahu fikum, nah, merasa lebih hebat. Akhirnya apa? Zuhud anil ilm. Merasa tidak butuh lagi. Ya, cepat untuk berhenti dalam belajar, barakallahu fikum, na'am. Bukan malah sebaliknya, terus menggali, terus belajar, terus haus, terus memperdalam ilmunya. Nah, ya, jadi ketika seorang sudah merasa puas, ya, dia benar, barakallahu fikum, gurunya salah begitu, itu berbahaya. Kalau tidak pandai-pandai membawa diri, akan membawa, barakallahu fikum, kejatuhan pada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, apa saja, ini ada beberapa pertanyaan, apa saja sebab dikabulkannya doa? Nah, diantaranya adalah sedekah. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang banyak bersedekah, doanya barakallahu fikum akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Kemudian barakallahu fikum tawassul bi amali salihah. Dia bertawassul dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan. Seperti tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian goanya tertutup oleh batu. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari goa ini. Melainkan amal-amal kita. Ya kan? Yang satu menyebutkan amal baiknya. Baktinya kepada orang tua. Yang satu lagi menyebutkan amal solehnya. Bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk, ya, mengumpuli sepupunya ketika dia sudah menguasainya. Yang satu lagi karena amanahnya, dia mengembalikan seluruh harta titipan orang yang sudah dia kembangkan sehingga dia kasih semua. Nah, akhirnya selamat. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga ketika Anda benar-benar sangat mengharapkan doa tadi terkabul, Anda pikirkan amalan apa yang paling Anda harapkan. Yang Anda rasa paling tulus di situ. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya Allah, dulu, ya, saya punya teman yang kelaparan dan saya juga lapar. Tapi karena saya kasihan, saya kasihkan nasi itu kepada dia dan saya harus menahan lapar. Nah, untuk membela teman saya tadi. Seandainya engkau menganggap itu amalan ikhlas karenamu ya Allah, maka jodohkanlah aku dengan dia. Bisa ya. Soalnya antum-antum kalau masalah jodoh senang sekali. Hidup majlisnya ya kan. Nah, kalau ustadznya udah ngomong gemelai, ya matanya sudah 5 watt. Nah, tak singgung jodoh langsung melek. Nah, ya itulah anak muda ya kan. Nah, kenapa pada taklim Adabul Mufrad dan Asy-Syari'ah sudah enggak ada lagi puisi dan lain-lain untuk orang yang sudah membaca? Ya belum aja, tunggulah aja tanggal mainnya ya kan. Nah, sedikit-sedikitlah kita metukan improvisasi kita dalam mengajar ya kan. Paham ya? Nah, insyaallah sayati ada zamannya. Barakallahu fikum. Tayyib, apakah betul Nabi Isa, Idris, dan Khidir masih hidup sampai sekarang? Yang masih hidup itu Nabi Isa. Ya, dalam surat An-Nisa di ayat 159 Allah mengatakan, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi yaumal qiyamah. Tayyib, yakunu alaihim syahida. Naam. Jadi ahli kitab itu baru beriman nanti setelah Nabi Isa tuh turun. Naam, barakallahu fikum. Baru kebanyakan mereka beriman ketika Nabi Isa turun, membakar salib-salib, membunuh babi-babi, barakallahu fikum. Naam, baru mereka beriman. Menunjukkan beliau masih hidup. Naam, qabla mautih, ya, disebutkan sebelum beliau meninggal. Adapun Khidir, Idris, barakallahu fikum, riwayat-riwayat yang menyebutkan beliau masih hidup, riwayatnya lemah, bisa antum lihat dalam kitab Manarul Munif, ya, Ibnu Qayyim. Naam, nanti dibilang saya pula yang mendoif-doifkan, ya kan? Nah, iya, siapa itu Ustaz Wahabi yang mendoif-doifkan Khidir masih hidup? Karena sebagian firqah, khususnya Sufiya, dan yang sealiran dengan mereka, mereka masih meyakini Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Nah, saya sempat dapat dari teman, ya, ciri-cirinya Khidir, itu pakai jubah berwarna hijau, sorban hijau, ya, naam, jempol kanannya hilang. Jadi inti kalau lihat orang berbaju hijau, sorban hijau, ajak salaman. Lihat. Nih, jempolnya hilang. Khidir, jangan pergi dulu. Ya kan? Ayo kasih saya ilmu laduni. Khurafat. Ya. Nah, barang khurafat. Para nabi-nabi itu selama tidak ada nas yang sharih, yang sahih, ya, maka masuk dalam keumuman nas, barakallahu fikum. Naam. Bahwa semua jiwa itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Barakallahu fikum. Naam. Dan juga sabda Nabi ketika beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari bahwa ya, orang yang hidup di zaman kita sekarang tidak akan melebihi umur 100 tahun. Naam. Ya. Sehingga kalau seandainya Khidir masih hidup di zaman itu, yang meninggal juga. Paham kan ya? Naam. Adapun Nabi Isa, beliau punya nas yang mengkhususkan kalau sampai saat ini beliau barakallahu fikum masih hidup. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.